Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, akhir al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mempelajari, untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpulnya itu adalah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah, jika antara mereka, kecuali mereka akan dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, dan termasuk dari orang-orang yang disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis dari Kitabul Maram, yang pembahasan kita masih dalam pembahasan Kitabul Jinayat, kitab al-jinayah, yaitu tentang pelanggaran terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap fisik badan manusia yang menuntut adanya qisas atau menuntut adanya diyat, denda harta. Beberapa hadis terkait dengan masalah itu telah kita bahas, dan pembahasan yang terakhir adalah hadis yang ke-1194. Sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1195. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna ghulaman li unasin fuqara qata'a udhuna ghulamin li unasin aghniya fa ata'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum syai'a. Rawahu Ahmad wa tsalatsah bi isnadin sahih. wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dan dari Imran bin Husain semoga Allah meridainya, anna ghulaman li unasin fuqara, bahwasanya ada seorang budak, bahwasanya ada seorang budak anak-anak miliknya beberapa orang fakir, qata'a udhuna ghulamin li unasin aghnia, memotong telinganya seorang budak anak-anak milik beberapa orang kaya. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang-orang kaya tersebut datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaj'al lahum syai'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan apapun untuk mereka. Rawahu Ahmad wa tsalatsah, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang tiga, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Dan dari Imran bin Husain semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang budak anak-anak milik beberapa orang fakir, memotong telinga seorang budak anak-anak milik beberapa orang kaya. Maka mereka orang-orang kaya itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan apapun untuk mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang tiga. Imam yang tiga adalah Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Di antaranya hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i di nomor hadis yang ke-4765. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang budak yang masih anak-anak, yang budak ini adalah miliknya beberapa orang fakir. Jadi beberapa orang fakir berserikat memiliki seorang budak yang masih anak-anak. Lah budak miliknya orang-orang fakir ini memotong telinganya budak milik beberapa orang kaya berserikat, bekerja sama, memiliki seorang budak yang masih anak-anak, yang belum balig. Lah berserikatnya itu bisa iuran, kemudian beli budak, sehingga budak itu milik bersama beberapa orang. Atau bisa jadi karena pemberian, seorang budak diberikan kepada beberapa orang, sehingga beberapa orang itu bersekutu memiliki seorang budak. Lah budaknya orang yang miskin memotong telinganya budak miliknya orang kaya. Lah orang kaya ini tidak rela tentunya. Mereka datang mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan keputusan hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan apapun untuk mereka. Artinya lam yaj'alil aghnia syai'an 'alal fuqara. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan sesuatu atas orang-orang fakir untuk orang-orang kaya. yang punya budak tadi, tidak memutuskan bahwa orang yang fakir itu supaya membayar denda karena telinganya, telinga budak miliknya dipotong. Tidak pula Nabi memutuskan adanya kisos. Budak milik orang-orang fakir itu dikisos dengan dipotong telinganya sebagaimana dia memotong telinganya budak milik orang kaya. Tidak. Nabi tidak memutuskan kisos, tidak memutuskan diat, yaitu denda. Tidak memutuskan apapun. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis ini dibawakan oleh penulis, oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam bab ini tentunya adalah untuk diambil sebagai hukum, untuk diambil faedahnya sebagai hukum terkait dengan masalah diat, apa terkait dengan masalah jinayat, tindak pelanggaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya orang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap orang lain, seorang yang memiliki tindak pelanggaran kepada orang lain, baik terhadap jiwa dengan menghilangkan nyawa atau terhadap badan dengan merusak anggota badan, itu terkena hukum kisos. Siapa yang membunuh, dikisos dengan dibunuh. Siapa yang melukai, maka dikisos dengan dilukai. Hukum asalnya seperti itu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak memutuskan keputusan apapun terhadap kejadian ini. Adanya seorang budak yang masih anak-anak memotong telinga budak lain yang masih anak-anak. Lah hadis ini dengan demikian memberikan beberapa faedah hukum. Di antaranya adalah la qisas 'alal ghilman, tidak ada qisas bagi anak-anak, ya. Tidak ada qisas bagi anak-anak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan adanya kisos terhadap anak yang melakukan pelanggaran terhadap badan orang lain, anak yang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kisos terhadap anak-anak. Karena budak yang memotong telinga budak yang lain itu adalah masih anak-anak, belum balig. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di sini, anna gulaman li unasin qorba wa gulam. Gulam di sini adalah yutlaku ala zaghir alladzi lam yablug. Gulam itu adalah sebutan untuk anak kecil yang belum balig, ya, anak yang masih belum balig atau anak yang menginjak usia balig tapi belum balig. Sehingga pelaku tindak kejahatan, pelanggaran terhadap fisik, terhadap badan orang lain di sini adalah anak kecil yang belum balig. Nah, karena itu maka tidak ada kisos terhadap anak-anak. Pelaku tindak kejahatan baik terhadap jiwa maupun terhadap badan fisik manusia, kalau itu dilakukan oleh anak yang belum balig, yang belum dewasa, maka la yajibu alaihi qisas, tidak ada kewajiban qisas baginya. Ya, tidak ada kewajiban qisas baginya, walaupun ini dilakukan dengan sengaja. Ya, walaupun dilakukan dengan sengaja. Dan hukumnya adalah anak kecil yang melakukan tindak pelanggaran dengan sengaja, hukumnya adalah hukmul khata, hukumnya sama dengan hukum perbuatan yang tidak sengaja. Dan dalam hal ini para ulama tidak ada khilaf. Para ulama dalam hal ini ijma, sepakat. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan hadis yang telah lewat, bahwa di antara syarat qisas, anna min syartil qisas, bahwa di antara syarat qisas itu adalah yakunal zani balighan aqilan, bahwa pelaku pelanggaran, pelaku tindak kejahatan baik terhadap jiwa atau badan itu adalah orang yang balig berakal. Itu diantara salah satu syarat qisas, pelakunya itu balig dan berakal. Kalau pelakunya itu belum balig dan belum berakal, maka tidak memenuhi syarat ditegakkannya qisas. Nah, ketika tidak ada qisas, kemudian apa hukumnya? Dan siapa yang menanggung perbuatan anak tersebut? Yang menanggung, yang bertanggung jawab terhadap tindak kejahatan anak itu adalah akilahnya. Akilahnya itu adalah ahli waris asobah bagi anak tersebut. Jadi ahli waris anak tersebut, tapi yang asobah, pembahasan tentang waris setelah kita lewati, ya, ahli waris itu kan ada dua. Ada wul furud, ahli waris yang bagian warisnya sudah ditentukan. Ada ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, yang disebut dengan asobah. Ahli waris yang bagian sudah ditentukan, setengah, seperempat, seperlapan, seperenam, dan selanjutnya, itu namanya dzawul furud. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, yang dia akan mendapatkan waris selebihnya, sisanya, setelah dibagikan untuk ahli waris yang bagiannya telah ditentukan, itu disebut asobah. Bisa mendapatkan waris semuanya, bisa mendapatkan waris banyak atau sedikit, atau bahkan tidak mendapatkan, ya. Di antara asobah itu anak, anak itu termasuk asobah, atau bapak, ya, orang tua, dan selanjutnya, ya, paman, ya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan selanjutnya, kemudian ayah, kakek, kemudian paman, dan selanjutnya. Itu asobah. Lah, asobah ahli waris dari anak yang melakukan tindak kejahatan itu yang bertanggung jawab, yaitu membayar diat, membayar diat, membayar denda. Kalau pembunuhan, diatnya sekian, ya. Nah, kalau emas sekian gram, kalau onta sekian, 100, kalau kambing sekian. Nah, itu yang berkewajiban membayar adalah akilahnya, yaitu ahli warisnya yang asobah. Nah, akan tapi kenapa Nabi tidak memutuskan dan tidak menetapkan agar supaya ahli warisnya budak yang memotong telinga budak yang lain itu, supaya membayar diat, membayar denda? Dan nanti insyaallah akan kita baca di pembahasan berikutnya, ada pertemuan-pertemuan yang akan datang, tentang besar kecilnya diat denda, ya, baik jiwa, anggota badan. Lah, Nabi tidak menetapkan adanya diat bagi ahli waris yang budak tersebut, karena akilahnya, ahli waris asobahnya bagi budak tersebut adalah fuqara, orang-orang fakir, ya. Karena diantara syarat ahli waris dari orang yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran itu berkewajiban membayar diat dalam keadaan tertentu adalah apabila mereka itu aghnia, orang-orang yang berkecukupan. Tapi kalau mereka lewatnya adalah fuqara, orang yang fakir yang enggak punya harta, maka tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan kepada orang-orang fakir pemilik budak itu untuk membayar dia, bayar denda, karena mereka fakir. Dan sebagian ulama ada yang menjelaskan Nabi tidak menetapkan adanya diat denda bagi ahli waris budak tersebut adalah, ada yang menafsirkan bahwa budak milik orang fakir memotong telinga budak milik orang kaya itu adalah karena daf'an linafsihi, karena dalam rangka bela diri. Ya. Kalau dalam rangka bela diri, itu enggak ada kewajiban kisos, enggak ada pula dia denda, enggak ada. Ya. Seperti disebutkan di dalam beberapa hadis. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana kalau ada orang datang meminta mau merampas harta saya. Nabi katakan, jangan kamu serahkan. Kamu pertahankan harta itu. Bagaimana kalau dengan saya mempertahankan harta ini, dia membunuh saya, saya terbunuh karena mempertahankan harta saya? Kata Nabi, fa anta syahid. Kamu mati syahid karena kamu mati meninggal dunia karena mempertahankan harta ketika mau dirampok atau mau dirampok. Kemudian orang tersebut menyatakan, bagaimana kalau saya membunuh dia dalam rangka saya mempertahankan harta saya bela diri, dia terbunuh, saya membunuhnya. Kata Nabi, huwa finnar, dia di dalam neraka dan kamu enggak ada hukum apa-apa. Ya. Sehingga terjadinya tindak pelanggaran terhadap jiwa atau terhadap anggota badan, kalau itu dalam rangka membela diri, enggak ada hukum kisos, enggak ada pula hukum dia. Nah, sehingga sebagian ulama menafsirkan bahwa budak miliknya orang fakir itu memotong telinga budak milik orang kaya itu karena dalam rangka bela diri, sehingga enggak terkena hukum, enggak ada kisos karena bela diri. Ya, karena bela diri. Ada orang datang mau membunuh, kemudian yang mau dibunuh bela diri, malah yang membunuh terbunuh, maka enggak ada hukum. Enggak ada hukum kisos, enggak ada pula hukum diat denda. Sebagian ulama juga ada yang menafsirkan kemungkinan bahwa diatnya, dendanya, tindak pelanggaran tadi ditanggung oleh Baitul Mal. Dibayar Nabi Muhammad SAW, diambilkan dari Baitul Mal, dan itu diperbolehkan. Ya. Karena itu Nabi SAW tidak memutuskan apapun untuk mereka. Tidak memutuskan kisos karena pelakunya anak-anak. Tidak menentukan diat karena beberapa perkara yang telah saya jelaskan tadi. Dan Syekhul Islam rahimahullah beliau menyatakan, la qisasu baina sibyan wal majanin. Tidak ada kisos antara anak-anak dan orang-orang gila. Ya. Antara anak-anak apabila terjadi pelanggaran terhadap jiwa atau badan, enggak ada kisos. Demikian juga di antara orang-orang gila. Dan semua orang yang hilang akalnya itu mendapatkan uzur. Demikian beberapa faedah hukum dari hadis yang ke-1195. Baik, kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1196. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني وعلة بالإرسال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridai mereka. Anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rukbatihi. Bahwasanya ada seorang laki-laki memukul lutut orang lain dengan tanduk. Faja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang dipukul lututnya dengan tanduk oleh orang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, aqidni, tunaikan qisas atau balasan untukku. Faqala, maka Nabi bersabda, hatta tabra'a, tunggu sampai engkau sembuh. Tsumma ja'a ilaihi, kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi. Faqala, kemudian berkata, aqidni, tunaikan qisas untuk saya. Fa'aqadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan atau melaksanakan qisas untuknya. Tsumma ja'a ilaihi, kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi. Faqala, ya Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, arajtu, saya pincang. Faqala, qad nahaituka, maka Nabi bersabda, sungguh saya telah melarang kamu. Fa'aswaitani, tapi kamu tidak taat kepadaku. Fa'abadakallah, maka semoga Allah menjauhkan kamu. Yaitu tidak memberikan hukuman untuk kamu. Wabatola arajuk, dan pincangnya kamu sia-sia. Artinya pincangnya kamu tidak bisa untuk kamu menuntutnya. Tsumma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqtasu min jurhin hatta yabra sahibu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dilakukan qisas karena sebab luka sebelum orang yang terluka itu sembuh dari lukanya. Rawahu Ahmad wa Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daruqutni wa illa bil irsal, dan hadis ini ditetapkan memiliki cacat karena mursalnya hadis ini. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridai mereka. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang memukul lutut orang lain dengan tanduk. Maka orang yang dipukul lututnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, tunaikan qisas atau balasan untukku. Maka Nabi bersabda, tunggu sampai kamu sembuh. Kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi dan kemudian menyatakan, tunaikan qisas atau balasan untukku. Maka akhirnya Nabi menunaikan qisas untuknya. Kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi, kemudian menyatakan, wahai Rasulullah, saya pincang. Maka Nabi bersabda, sungguh saya telah melarang kamu untuk jangan diqisas dulu sebelum sembuh, tapi kamu tidak taat kepadaku. Maka semoga Allah menjauhkan kamu, yaitu tidak memberikan hukum untuk kamu. Dan pincangnya kamu tidak bermanfaat untuk kamu menuntutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ditunaikan qisas karena luka sebelum orang yang luka itu sembuh dari lukanya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Darqutni. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini hadis sahih karena memiliki banyak penguat dan pendukung, sehingga naik derajatnya dan menjadi kuat hadis ini. Dan disahihkan hadis ini oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tadullah Kam juga menyatakan al hadis sahih. Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa di nomor hadis yang ke-2237 juga menyatakan lil hadithi syawahid yataqawwa biha. Hadis ini memiliki penguat, pendukung-pendukung yang menguatkan hadis ini, pendukung-pendukung tersebut, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Lah, makna dari hadis ini bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib menerima hadis ini dari ayahnya. Ayahnya Amr menerima hadis ini dari kakeknya. Bahwasannya ada seorang laki-laki yang memukul lutut orang lain dengan tanduk. To'ana itu maknanya doroba. To'ana maknanya doroba. Ada seorang laki-laki yang to'ana doroba, menikam, memukul lutut orang lain dengan tanduk. Kalau alam tidak disebutkan di sini tanduknya apa, tanduk sapi, apa tanduk kambing, enggak disebutkan. Tanduknya itu tanduk apa, tadi disebutkan dengan tanduk. Nah, orang yang ditikam atau dipukul lututnya dengan tanduk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Nabi menunaikan qisas. Orang itu, orang yang dipukul lututnya dengan tanduk, datang kepada Nabi meminta kepada Nabi untuk ditunaikan qisas ya, kepada orang yang melakukan tindak pelanggaran tadi. Dia menyatakan akid nih, ya Rasulullah, tunaikan qisas, tunaikan tindakan balasan qisas kepada dia untuk saya. Saya dipukul lututnya dengan tanduk, minta agar dia juga dibalas. Nabi menunaikan balasan qisas untuk orang yang memukulnya. Kemudian Nabi SAW ketika diminta untuk menegakkan qisas, Nabi menyatakan hatta tabro'a. Maknanya adalah intazir hatta tabro'a min athri hadhi ta'na. Tunggu sampai kamu sembuh. Kamu sembuh dari pukulan dia. Tunggu dulu. Nanti kalau kamu sudah sembuh, baru ditunaikan qisas, ditegakkan qisas. Nah. Tapi kemudian orang itu tidak sabar dan tidak mau menerima anjuran dan perintah Nabi. Kemudian datang lagi kepada Nabi, mendesak lagi kepada Nabi, akidni, tunaikan qisas, tindakan balasan kepada dia untuk saya. Nabi mendapatkan permintaan dan desakan seperti itu, akhirnya faaqadahu. Nabi tunaikan qisas. Orang yang memukul lutut dengan tanduk dikisos dengan dipukul. Kemudian orang tadi yang meminta untuk ditegakkan, ditunaikan qisas datang lagi. Datang lagi untuk mengadukan, mengeluhkan akibat dari pukulan yang awal. Dia datang menyatakan, ya Rasulullah, ternyata saya pincang. Akibat saya dipukul lututnya dengan tanduk, saya jadi pincang. Maksudnya itu minta ada hukuman berikutnya. Qisas sudah, tapi ternyata akibatnya saya jadi pincang. Sementara dia yang dikisas enggak pincang. Kemudian Nabi menyatakan, Qad nahaituka. Saya sudah melarang kamu. Dulu ketika kamu minta untuk dilakukan kisah, saya sudah melarang kamu. Sabar dulu, tunggu dulu sampai kamu sembuh, nanti baru dikisos. Saya sudah melarang kamu jangan dikisos dulu. Tapi kamu enggak mau taat. Kalau kamu dulu mau sabar, mau nunggu setelah kamu sembuh dikisos, pincangnya kamu itu akan ada perhitungan. Akan kamu kan bisa mendapatkan balasan. Tapi karena kamu dulu dilarang tidak mau, sudah dikisos, setelah dikisos kamu belum sembuh, ternyata mengakibatkan kamu pincang. Enggak ada manfaat lagi. Ya. Fa'ab adakallah. Kemudian Nabi menyatakan fa'ab adakallah. Maknanya adalah Allah tidak memberikan hukuman apapun kepada kamu. Tidaklah orang yang sudah dikisos itu kemudian bisa dituntut lagi. Wabatol arojuk. Pincangnya kamu itu sudah tidak bermanfaat lagi untuk kamu menuntut. Karena kisos sudah dilakukan. Kemudian setelah itu Nabi melarang. Melarang dilakukan kisos karena sebab luka. Sebelum orang yang dilukai itu sembuh dari lukanya. Sehingga hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang tidak boleh dilakukan kisos untuk luka sebelum luka itu sembuh. Kalau ada orang umpamanya melukai orang lain, menusuk orang lain dengan tusukan yang parah umpamanya, atau mematahkan tangan orang lain, atau seperti yang disebutkan dalam hadis ini, memukul lutut orang lain karena tindak kejahatan, pelanggaran yang menyebabkan orang lain itu luka, ini sebelum lukanya sembuh tidak diperbolehkan untuk dilakukan kisos. Nah, hadis ini menjelaskan hal itu. Jadi haram kisos itu ditunaikan karena terlukanya badan atau anggota badan sebelum sembuh. Kisos itu ditunaikan kalau sudah sembuh lukanya. Karena itu ketika ada seorang memukul lutut orang lain dengan tanduk, orang yang dipukul lututnya itu terluka lututnya. Ya, terluka. Minta untuk segera ditunaikan kisos. Nabi menyatakan hatta tabru, tunggu dulu sampai kamu sembuh. Sampai lukanya kamu sembuh baru nanti dikisos. Ternyata orang itu tidak mentaati larangan Nabi, tetap minta untuk ditunaikan kisos. Akhirnya ditunaikan. Setelah ditunaikan, orang itu datang lagi kepada Nabi. Ternyata saya pincang. Sembuhnya pincang. Nabi nyatakan, ya sudah. Sudah kamu sudah saya larang, kamu enggak mau taat. Kalau kamu taat, tunggu kamu sembuh, ternyata kamu pincang. Lah pincangnya ini bisa untuk menuntut lagi. Pukulannya itu juga bisa untuk menuntut kisos. Akibat dari pukulan yang mengakibatkan pincang, pincangnya itu juga masih ditanggung. Dan orang yang memukul tadi yang mengakibatkan pincang wajib bertanggung jawab. Itu kalau dikisosnya setelah sembuh. Tapi karena sudah dikisos duluan, ya sudah dikisos duluan dan pincangnya menyusul setelah ditunaikan kisos, nah itu batola arojuk. Pincangnya itu tidak bermanfaat lagi untuk menuntut. Kamu sudah enggak bisa menuntut, sudah dikisos. Ya. Kemudian Nabi melarang ditunaikan qisas karena luka sebelum orang yang terluka itu sembuh dari lukanya. Sehingga mengqisas karena sebab pelanggaran terhadap badan yang menimbulkan luka itu tidak diperbolehkan, diharamkan sebelum lukanya sembuh. Qisas itu ditunaikan setelah luka itu sembuh. Nah, kalau qisas ditunaikan ternyata kemudian mengakibatkan menjalar lukanya itu kepada yang lain, maka tidak bermanfaat. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dilaksanakan qisas? Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang dilaksanakan, ditunaikan qisas pada tindak pelanggaran yang menyebabkan luka sebelum sembuh? Nabi melarang itu hikmahnya adalah bahwa tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pada orang lain yang menyebabkan luka, apabila lukanya itu menjalar dan mengakibatkan pada luka atau cacat, itu ada hukumannya dan dijamin, dan orang yang melukai itu wajib untuk bertanggung jawab. Umpamanya ada orang mematahkan jari orang lain dengan sengaja, ini kena hukum qisas. Tapi mengqisasnya tunggu sampai sembuh. Nah, ternyata menjalar, yang tadinya luka di jari menjalar ke sampai lengan. Ya. Maka orang yang memutuskan jari itu bertanggung jawab hukumannya sampai akibat yang terjadi. Tapi kalau begitu orang mematahkan atau memutuskan jari orang lain, kemudian belum sembuh sudah diqisas, hukumannya itu saja. Ternyata mengakibatkan sampai ke lengan, sudah enggak ada lagi hukuman. Nah, tapi kalau belum diqisas sampai sembuh, ternyata kok menjalar. Lah, menjalarnya itu ada hukumnya dan mendapatkan jaminan. Dan yang apa pelaku tindak pelanggaran itu bertanggung jawab, wajib untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu sebabnya. Bahkan ketika seorang memukul atau melukai orang lain, tidak dikisos dulu sampai sembuh, ternyata pukulannya itu selang berapa waktu menimbulkan kematian. Orang yang dipukul itu meninggal dunia akibat pukulan. Lah, meninggal dunia, qisasnya itu pada akibatnya ini, meninggal dunia. Ya. Kalau sudah diqisas duluan, ini meninggal dunia, jadi nggak ada hukum. Ya cuma qisasnya saja. Ya. Dipukul dengan batu kepalanya, belum sembuh, ini diqisas pukul. Padahal ini selang sepekan meninggal akibat dari pukulan itu. Karena sudah diqisas duluan, jadi nggak ada hukum. Ya, nggak bisa nuntut lagi. Oh, ternyata meninggal dunia, bagaimana ini? Dia nuntut lagi, udah gak bisa, udah dikisos. Karena itu gak boleh, itu dilakukan. Tunggu dulu sampai sembuh atau akibatnya apa. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil jawazul qisas fi maduna nafs. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya atau bolehnya qisas untuk tindak pelanggaran selain jiwa, itu selain kematian, luka atau putus anggota badan atau yang lainnya, itu ada qisas. Namun qisas karena luka, qisas selain jiwa, selain kematian, yajibul intidhar hatta yabru'a, wajib menunggu sampai sembuh. Ya, karena akibat atau menjalarnya luka sebelum apabila dilakukan kisah sebelum sembuh, ini ghairu madmunah, tidak ada jaminan. Tapi kalau belum dikisas, maka itu ada jaminan. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.